Roma Paus Kutus. Sane mangkin tan wenten pesisip buat anake sane urip sejeroning petungilan ring ide Sang Kristus Yesus. Santukan pidabdab roh ide Sang Yang Widiwase sane ngawinang irage urip sejeroning petungilan ring ide Sang Kristus sampun mebasang tiang saking pidabdab dosa miwah patine. Paindikane sane tan meresidayang kelaksanayang antuk pidabdab torate, melantaran kelesuan kemanusan iragane, paindikane punike kelaksanayang antuk ide Sang Yang Widiwase. Ide nyisipang dosane secara kemanusan, melantaran ide ngutus putran idane menjadmo pateh sekadi manusia sane medosa, buat merastayang dosane punike. Paindikane punike kelaksanayang antuk ide Sang Yang Widiwase, mangde irage sane nenten ninutin kemanusan iragane, nanging setinut ring roh ide Sang Yang Widiwase, meresidayang negepang seananing sane kepituduhang antuk pidabdab torate punike. Anake sane urip setinut ring parimanah kemanusanipune, manahipun kereh antuk paindikan sane kedotang antuk kemanusanipune. Anake sane urip setinut ring roh ide Sang Yang Widiwase, pepinahipune kereh antuk paindikan sane kekarsayang antuk roh ide Sang Yang Widiwase. Yening pepineh semetone kewawo antuk paindikan-paindikan sane kedotang antuk kemanusan semetone, pemuputipun semeton pacang nemu padem. Nanging, yening pepineh semetone kewawo antuk paindikan-paindikan sane kekarsayang antuk roh ide Sang Yang Widiwase, wekasanipun semeton pacang nemu urip miwah kerahayuan. Duaning asapunike, anake sane wantah minehin paindikan-paindikan sane kedotang antuk kemanusanipune kewanten, ipun dados meseh ide Sang Yang Widiwase, santukan ipun tan setinut ring pidabdab ide Sang Yang Widiwase, tur mule ipun tan nyidayang ninutin. Anake sane wantah ngelaksanayang paindikan sane kedotang antuk kemanusanipune, ipun nenten ngawinang ledang pekayunan ide Sang Yang Widiwase. Yening sujati roh ide Sang Yang Widiwase melingge ring ragan semetone, janten semeton nenten urip setinut ring parimanah kemanusan semetone, nanging setinut ring pekarsan roh ide Sang Yang Widiwase. Sapa sireje sanetan kelingganin antuk roh ide Sang Kristus, anake punike boye druen ide Sang Kristus. Yening ide Sang Kristus melingge ring ragan semetone, ia diastun ragan semetone pacang padem mejalaran dosa, nanging roh ide Sang Yang Widiwase merage wit urip buat semeton, santukan semeton sampun kedameyang pemantu kering ide Sang Yang Widiwase. Yening roh ide Sang Yang Widiwase, sane sampun nangiang ide Sang Kristus saking pantaran anake padem, melingge ring ragan semetone, kenginan ide sane sampun nangiang ide Sang Kristus saking pantaran anake padem punike, kaler pacang ngurip ragan semetone sane sekala punike, melantaran roh ide Sang Yang Widiwase sane melingge ring ragan semetone. Duaning punike para semeton, irage mederbe tetegenan, nanging boyeje melaksane setinut ring separimanah kemanusan iragane. Santukan, yen semeton urip setinut ring separimanah kemanusan semetone, semeton pacang padem. Nanging, yening melantaran pitulungan roh ide Sang Yang Widiwase, semeton ngemademang laksanan semetone sane corah, semeton jaga moleh urip. sekancan anake sane ketuntun antuk roh ide Sanghyang Widiwasa, ipun dados putran ide Sanghyang Widiwasa. Santukan, roh sane kepaicayang antuk ide Sanghyang Widiwasa ring semeton, boyo je mangde semeton dados panjang, sane ngawinang semeton takut, nanging tungkalikanipun, roh ide Sanghyang Widiwasa punike ngawinang semeton dados putran ide Sanghyang Widiwasa. Dur melantaran kewisesan roh ide Sanghyang Widiwasa punike, irage kelugre matur ring ide Sanghyang Widiwasa, doh aji ajin titiang. Roh ide Sanghyang Widiwasa punike, nunggal ring roh iragane buat miak tayang, mungguing irage puniki dados putran ide Sanghyang Widiwasa. Santukan irage puniki dados putran idane, irage pacang muponin mertan idane, sane kesediang pebuat para kaulan idane, dur irage taler pacang muponin sareng ide Sang Kristus, painikan sane sampun kesediang pebuat ide antuk ide Sanghyang Widiwasa. Santukan, yening irage sareng nandang sengsaran ide Sang Kristus, irage taler pacang sareng muponin keluihan idane. Kemanah antuk tiang? Mungguing kesengsaran sane tandangin irage ring masane mangkin, tan pisan side kebandingan ring keluihan sane jage kesinahang ring irage. Santukan buane miwah sedagengipun, sami pada ngat pisan, ngati-ati masan ide Sanghyang Widiwasa jage nyinahang para putran idane. Santukan buane miwah sedagengipun sami, sampun kedadosang paindikan sane tanpa puare, boye je saking parimanah nyane, nanging mule saking pekarsan ide Sanghyang Widiwasa. Sakewanten, sejroning pengajap ajap, mungguing buane miwah sedagengipun sami, taler pacang kebebasang saking reh-rehan kerusakane, tur sareng-sareng muponin kebebasan sani luweh, pebuat para putran ide Sanghyang Widiwasa. Sawetning irage pada uning, mungguing rauh kayang kemangkin, buane miwah sedagengipun, sami pada metaanan nandang sakit, sekadi anak nyakit ngembasang rare. Boye buane miwah sedagengipun kewanten sane metaanan, nanging taler irage sane sampun nampi paice roh ide Sanghyang Widiwasa, inggih punike minekadi paice sane pengawit saking ide Sanghyang Widiwasa. Taler metanan ring angen iragane, rikale irage ngati-ati, mangde irage kedadosang para putran idane, tur sikian iragane kebebasang antuk ide Sanghyang Widiwasa. Santukan melantaran pengajap-ajap, irage kerahayuang, nanging yening irage ngeton sane ajap-ajap irage punike, kenginan indike punike boye pengajap-ajap sane sujati. Santukan, sapa sireke sane ngajap-ajap paindikan sane sampun panggihenipun. Santukan yening irage ngajap-ajap paindikan sane nenten panggihen irage, kenginan irage jaga sabar nyantosang. Kadia sapunike taler, roh ide Sanghyang Widiwasa ledang tedun, mepaice pitulungan ring irage sane lemet puniki. Santukan irage tan uning, asapun api patutipun irage ngastawa, nanging ide sang roh ngerage ledang mepinunas, ring ide Sanghyang Widiwasa buat irage, sejroning penulame sane tan side antuk maosang. Tur ide Sanghyang Widiwasa, sane nyingak manah manusane, wikan ring daging pekayunan ide sang roh, santukan ide sang roh mepinunas ring ide sang yang widiwase, pebuat para kaulan idane, setinut ring pekarsan ide sang yang widiwase. Santukan irago uning, mungguing ring seluwiring paindikan, ide sang yang widiwase ledang mepekardi sane becik, pebuat sekancan anake sane astiti bakti ring ide, inggih punike anake sane sampun kesengin setinut ring pekarsan idane. Santukan, sekancan anake sane sampun selik ide, taler sampun pasti yang ide dados sekadi putran idane, mangde ide sang putre pacang dados sane pinih duure ring pantaran para semeton idane. Kadi asa punike ide sang yang widiwase sampun ngesengin anake sane sampun pasti yang ide, boyo wantah kesengin kewanten, nanging ide taler namiang ipun pemantu ke ring anggan idane, turboye wantah ke damiang pemantu ke ring anggan idane, nanging taler ide ngedumang keluihan idane ring ipun. Duaning punike, sane mangkin punapike sane nyandang bao sang irage male. Yening ide sang yang widiwase meruang ring irage, sapo sireke sane purun ngelawan irage. Yening ide nenten medalem putran idane ngerage, nanging nyerahang putran idane punike buat irage sareng sami, punapike ide tan pacang maica yang taler seluiring paindikan ring irage. Sapo sireke sane pacang purun nalih kaule seselikan ide sang yang widiwase puniki, dan wenten. Santukan ide sang yang widiwase ngerage, sane sampun nyinahang ipun nenten iwang. Yening kadia sapunike, sapo sireke sane pacang nyisipang ipun, dan wenten. Santukan ide sang Kristus Yesus sampun sede, semalihe sampun ketangiang tur sampun nyeneng, tur kelingihang ring singe sanane sane mewisese, ring tengen ide sang yang widiwase. Ide sane mepinunas ring ide sang yang widiwase buat irage sareng sami. Yening kadia sapunike, sapo sireke sane nyidayang malasang irage saking sih pesuecan ide sang Kristus. Punapike kemewohan, wiaden keberatan, wiaden kesengsaran, wiaden ketunan pangan miwah sandang, wiyadin baye, wiyadin padem, nyidayang malasang irage saking sih pesuecan idane punike, sekadi sane sinurat ring cakepan sucine asa puniki, melantaran pelungguh kiratu, titiang nyabran rahine nandang bayo pati, titiang tanbine sekadi biri-birine sane jaga ketampah. Boyoje kadi asa punike, ring seluwiring paindikane punike, irage moleh kemenangan sane sampurne, melantaran ide sane sampun sih swece ring irage. Santukan tiang merasa andel pisan, mungguing tan wenten paindikan, sane nyidayang malasang irage, saking sih peswecan idane. Yadian padem wiaden urip, yadiastun para malaikat, wiaden para penguasa, wiaden kewisesan sane lianan, sane wenten ring suargan, yadiastun paindikan paindikan sane wenten ring masane mangkin, wiaden sane wenten ring masane sane jagerau, yadiastun buanane sane wenten ring luur, wiaden buanane sane wenten ring sor, cutetipun ring sekuup puanane makesami, dan wenten sane jagi meresidayang malasang irage, saking sih peswecan ide sang yang widiwase, sane sampun tampi tur puponin irage, melantaran ide sang Kristus Yesus penembahan iragane.